Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidil anam, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin Majelis Tadabbur Al-Quran, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah dengan segala suasana kebaikan kita dikumpulkan setelah menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita senantiasa min ahlil khair dan diberikan keistiqomahan hingga kita kembali menghadap Allah SWT. Amin Allahumma. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat 37 sebagai tema yang sangat berkaitan dengan kita karena penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Juga nanti kita membicarakan hakikat apa yang ditanyakan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan pertemuan terakhir sebelum bulan Ramadan. Insyaallah nanti di bulan Ramadan kita akan mengadakan pertemuan satu atau dua kali pertemuan dengan harapan mudah-mudahan Allah tetap memberikan kestabilan dalam interaksi kita dengan Al-Qur'an, baik membaca, menadaburi dan wabil khusus mengamalkannya, setelah itu mengajarkannya. Kita akan mulainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini di ayat ke-30. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberitahuan, sebenarnya ini qala lil malaika di sini bukan meminta pendapat tetapi memberikan sebuah bayan, pemberitahuan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Malaikat, aku akan menjadikan di bumiku khalifah." Ini yang nanti setelahnya diikuti jawaban dari malaikat atas pemberitahuan itu, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka menjawab, "Ya Allah, apakah ataj'alu fiha, apakah engkau jadikan di dalamnya orang-orang yang berbuat kerusakan dan mengalirkan darah, sementara kami adalah orang-orang yang menasbihkan, menyucikan, memuji engkau, dan orang-orang yang muqaddisulak, menyucikan juga sama artinya." Nah, ini ayat yang penuh dengan iskariat. Sebagian dari kita barangkali mengatakan bahwa malaikat di sini adalah mempertanyakan mengapa Allah SWT menciptakan manusia, atau yang disebut dengan dalam bahasa Arab istifham ingkari. Padahal di sini bukan istifham ingkari. Para mufassirin berbeda pendapat, hampir semuanya sepakat mengatakan ini bukan istifham ingkari, bukan protes. Tetapi ketika bukan protes itu, apa maksud dari ataj'alu fiha? Ada sebagian mengatakan lil isti'lam, hanya untuk meminta konfirmasi lebih jelas, istiksyaf, membuka tabir, atau istirsyad, apa hikmah di balik penciptaan itu. Karena nanti di sini disebutkan Al-Fakir membaca beberapa buku-buku bahasa, tabir di belakang pertanyaan ini membuat pertanyaan berikutnya nanti. Nah, sebelum itu kita akan ingin tahu dulu penyebab pertanyaan itu sebenarnya adalah ketika Allah mengungkapkan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebenarnya khalifah itu apa? Itulah yang pendapat seseorang mengatakan khalifah itu akan menyebabkan dengan penafsiran terhadap malaikat mengatakan sesuatu. Khalifah itu maknanya, sebelum khalifah kita membahas malaikat. Malaikat itu dikaji secara bahasa banyak, mungkin kita tidak konsentrasi ke sana. Intinya bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bukan manusia, bukan juga jin. Dia adalah jenis malaikat lain, jenis makhluk lain yang diciptakan Allah dari cahaya. Nah, malaikat ini sudah ada tentunya sebelum manusia, dan sebelum jin menurut jumhur ulama. Nah, ketika dikatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, mereka mengetahui makna khalifah itulah yang menyebabkan pertanyaan ini. Makanya khalifah itu menurut Muhyiddin Darwis yang dikutip di dalam buku Irobul Quran beliau, khalifah itu adalah orang yang dipercaya menengahi sebuah kasus pertikaian. Nah, itu makna khalifah itu kayak di dalam istilah kita itu wakil. Wakil apa? Ternyata wakil itu adalah wakil untuk menyelesaikan kasus menurut sebagian maknanya. Maknanya banyak di situ. Nanti kita akan membahasnya. Nah, pemahaman malaikat terhadap kata-kata khalifah itulah. Loh, memang nanti di sana akan banyak orang bertengkar. Ata ja'al fiha man yufsidu fiha. Nah, berarti akan ada pertengkaran di sana. Apakah engkau jadikan orang-orang yang seperti itu khalifah? Padahal memang sebagian nanti di antara manusia itu ada yang bertengkar. Ada yang menyukai pertumpahan darah, ada yang menyukai kerusakan. Tetapi di antara mereka ada yang dijadikan Allah SWT sebagai khalifah. Nah, itu secara bahasa. Nah, khalifah sendiri adalah artinya imaratul ard, memakmurkan bumi Allah. Jadi kata-kata pemakmuran bumi itu kita beda dengan pemahaman dulu dalam bahasa Arab itu ada isti'mar. Makanya dulu ketika para penjajah itu menjajah negara-negara berkembang disebut dengan isti'mar, itu salah. Isti'mar itu adalah koloni ketika menjajah sebuah kampung. Ketika dia masuk di situ, maka menjadi lebih makmur. Makanya di dalam bahasa Futuhat Islamiyah, ketika mendakwahkan Islam itu tidak digunakan kata-kata itu. Meskipun itu hakikatnya, istimar, imaratul ardi. Tetapi makanya kemudian istilah yang dipakai untuk penjajahan itu ihtilal. Menduduki tempat. Jadi dia kepada fisik. Padahal pendudukan tempat itu tidak identik setelah dia duduki, dia menjadi lebih baik. Ini rata-rata penjajahan itu mengakibatkan keburukan. Nah, orang ingin menyamakan apa yang dilakukan negara-negara modern itu sama dengan Futuhat Islamiyah dulu. Ketika Islam masuk ke Persia, ketika Islam masuk ke wilayah Romawi, membuka Konstantinopel, itu sama yang dilakukan oleh Inggris, Prancis menjajah negara-negara berkembang. Padahal itu tidak sama. Maka khalifah di sini intinya adalah keinginan Allah diterjemahkan oleh sesama manusia di bumi untuk memelihara bumi dan isinya. Itu khalifah. Artinya sangat luas dan banyak. Tetapi kita perlu tahu, kalau seandainya malaikat tidak tahu khalifah, dia pasti bertanya, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat akan bertanya, apa itu khalifah? Dan kita harus tahu, malaikat itu diformat bukan untuk bertanya, tapi untuk melakukan. Malaikat yang tugasnya dia mencabut nyawa sampai hari kiamat, tugasnya itu saja. Malaikat yang ditugaskan bersujud hanya untuk itu. Malaikat yang ditugaskan membagi rizki hanya untuk itu. Malaikat yang ditugaskan hanya meniup sangkakala hanya itu tugasnya. Maka mustahil malaikat yang tidak diformat untuk menyimpan memori kemudian bertanya, bahkan di sini memprotes. Berarti pengetahuan itu sudah sampai kepada malaikat. Lalu muncullah pertanyaan itu, ataj'alu fiha man yufsidu fiha? Apakah engkau jadikan orang yang berbuat kerusakan di dalamnya? Itu tadi sudah kita katakan. Nah, kalau bukan istifham ingkari, bukan protes, apa ini artinya? Nah, ada yang menafsirkan menarik. Saya Al-Fakir lebih nyaman ketika membahas. Apakah Anda menjadikan di dalamnya man yufsidu fiha wa man la yufsidu fiha? Anda jadikan ada orang yang merusak dan ada orang yang tidak merusak. Jadi di situ disimpan. Dan itu tidak masalah, di dalam bahasa itu ada penyimpanan seperti itu. Ada yang katakan, engkau jadikan orang yang baik dan buruk, sehingga masing-masing nanti terjadi pertikaian. Itulah disebut dengan fungsi khalifah. Ya, atau juga di situ disebut, atau ja'alu fiha man yufsidu fiha, au man la yufsidu fiha, sifatnya pertanyaan. Yang kau jadikan khalifah itu siapa? Orang yang berbuat kerusakan itu sumbernya, atau orang yang tidak berbuat kerusakan? Bentuknya pertanyaan. Atau juga istiksyaf, apa hikmahnya? Hikmah engkau jadikan di bumimu itu khalifah. Tujuan untuk adanya khalifah itu apa? Kalau tujuannya adalah untuk beribadah, maka jawabannya adalah nahnu. Kami sudah melakukannya. Dan ini pertanyaan bukan pertanyaan menyombongkan diri. Nah kan sebenarnya tidak selamanya ya. Ketika kita mengatakan, apa tujuan Anda kalau misalkan saya seorang guru, kemudian kepala sekolah mendatangkan guru lain. Loh, apa tujuan Anda mendatangkan guru? Kalau untuk mengajarkan bahasa Arab, insya Allah saya bisa. Itu bukan berarti jangan diartikan protes. Dia hanya bertanya, loh saya kan sudah mengajar. Kalau itu pertanyaannya adalah untuk istikshaf, tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Oh, pengajaran bahasa Arab yang saya inginkan itu ada tambahan. Tidak cukup diemban dengan satu guru saja. Maka didatangkan guru yang lainnya. Maka itu juga demikian. Jika yang Anda inginkan adalah khalifah itu adalah untuk menyembahmu, maka kami sudah melakukan itu. Tapi apa kata Allah? Qala inni a'lam. Sesungguhnya aku maha tahu dari apa yang engkau sebutkan itu tidak apa-apanya yang aku inginkan. Jadi ini kalau kita menafsirkan demikian, kita tidak terpancing dengan framing atau pembentukan opini bahwa malaikat itu dicitrakan memprotes. Karena bisa juga kalau kita baca seperti itu, tiba-tiba malaikat bertanya, loh kenapa Anda ciptakan orang yang berbuat kerusakan? Padahal kita tidak tahu apa arti dari siyaghatul Quran itu. Jadi kita lebih nyaman mengatakan ini adalah lil isti'lam, untuk meminta tahu, lil ilmi, talabul ilm. Maksudnya apa maksud Anda ya Allah menciptakan khalifah? Atau lil istikshaf, untuk membuka tabir sebenarnya di balik penciptaan manusia sebagai khalifah itu ada apa? Maka Allah mengatakan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya bukan lebih tahu, maha tahu, tahu segala-galanya terhadap yang akan saya ciptakan. Lalu langkah pertama, dan di sini yang menarik, wa 'allama Adam al-asma kullaha. Di sini Allah mengajarkan nama-nama. Dan itu nanti naturalnya seseorang yang anak-anak kita yang baru lahir, hal yang pertama dipelajari itu adalah nama-nama. Nama bapaknya, nama ibunya, nama benda di sekelilingnya, baru kata kerja, kata sifat, dan berikutnya. Rangkaian kata itu yang pertama pasti kata benda. Dan itu juga yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Terlepas dari berbagai pendapat, perbedaan, asma di sini apa? Apakah nama-nama Allah? Apakah nama para nabi yang nanti akan datang setelahnya? Apakah nama malaikat? Itu semuanya kita tidak bisa memastikan. Karena kalau kita jadikan satu sudut pandang tertentu, maka akan menghilangkan pendapat yang lainnya. Jadi nama-nama yang itu kelebihan manusia bisa merekamnya. Yang menarik, thumma aradohum alal malaikah. Nah, kalau ibarat kata, malaikat itu di format terbatas, kemudian di situ diuji tes. Dan kata Allah, qala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Sekarang kamu kasih tahu nama-nama itu. Jadi di sini aradohum. Hum itu menandakan berarti bukan hanya benda mati. Bisa jadi kemudian diketengahkan di depan malaikat. Ini apa? Oh ini bumi. Ini apa? Oh ini jin. Ini apa? Ini binatang fulan. Ini binatang A. Ini binatang A. Binatang B. Binatang C. Itu ketika dites itu Adam sanggup nantinya. Sementara malaikat tidak bisa. Nah perkataan in kuntum shadiqin itu sekali lagi sebagian orang menguatkan pendapat di ayat pertama bahwa pertanyaan malaikat itu protes. Padahal perkataan in kuntum shadiqin, jika kalian benar bahwa yang kalian khawatirkan itu terjadi, penciptaan saya itu terbatas seperti yang kalian ketahui, maka kalian harusnya bisa menyebutkan itu. Karena penciptaan Allah itu bukan sekedar nusabbih atau nuqaddis. Kenapa? Karena nanti kalau kita menelisik ada sebuah hadis yang cukup agak panjang, di sini Al-Fakir terjemahkan saja, hadis yang menceritakan tentang Dzil Khuwaisir, yaitu nantinya dikabarkan di hadis ini Dzil Khuwaisir itu memprotes Nabi, berbuat adillah, berlaku adillah engkau Muhammad, Nabi Muhammad menjawab, lah kalau saya tidak berbuat adil, lalu siapa yang lebih adil dari saya? Lalu dikabarkan Umar marah dengan pertanyaan dan protesnya Dzul Khuwaisir ini, mau dibunuh itu Dzul Khuwaisir. Nabi Muhammad menjawab, Umar, nanti ada sebagian kaum di antara kalian yang ibadahnya jauh lebih baik dari kalian. Sholatnya lebih banyak, lebih khusyuk, sedekahnya bisa jadi lebih banyak. Tetapi agama itu keluar dari mereka bagaikan anak panah keluar dari busurnya. Jadi orang yang rajin ibadah saja, kalau tidak diimbangi dengan ilmu, itu akan mengakibatkan hal-hal yang fatal. Dan benar sesuai prediksi Rasulullah SAW, dari Bani Tamim ini, Dzul Khuwaisir dari Bani Tamim, nanti keluar golongan yang disebut dengan Khawarij. Khawarij itu adalah orang yang mengklaim bahwa dirinya paling benar karena rajin ibadah, dan akhirnya mereka yang merancang pembunuhan. Khawarij itulah yang diantara orang yang merancang pembunuhan tiga sahabat besar ya, Ali, Muawiyah, dan Amr bin As. Tetapi dari tiga itu yang berhasil dilakukan adalah satu, itu terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Jadi nanti ada orang-orang yang rajin ibadah tetapi dia tidak mau menuntut ilmu, akibatnya adalah dia merasa benar karena tidak ada pandangan yang lainnya. Nah ini maknanya bukan protes, karena seandainya engkau hanya tahu bahwa penciptaan bumi itu hanya untuk menyembahku, dan itu betul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kata-kata ibadah itu tidak hanya seperti yang dipahami oleh malaikat, tasbih, takdis kepada Allah, tetapi ibadah itu adalah imaratul ard, memakmurkan bumi. Jadi kita, bapak-bapak, hadirin sekalian, kalau dikatakan imaratul masjid itu adalah kita membuat sarana umum yang bagus, ya itu termasuk ibadah niatkannya. Padahal kelihatannya tidak ada hubungannya dengan ibadah kepada Allah SWT. Nah, kita lanjutkan. Jawaban malaikat apa? Dia kembali kepada format asalnya. Qalu subhanak. Qalu subhanak, maha suci engkau ya Rabb. Dia khawatir bahwa Allah ini murka dengan jawaban itu, padahal mereka tidak memprotes. Dan ini yang membuat kita menafikan itu bukan pertanyaan protes. La ilma lana illa ma 'allamtana. Itu format malaikat. Engkau bahkan juga harusnya malaikat manusia melakukan demikian, bahwa ilmu yang diberikan Allah kepada kita itu terbatas. La ilma lana illa ma 'allamtana. Siapapun orangnya, ilmu yang diberikan Allah itu terbatas. Makanya di sini innaka antal alimul hakim. Karena keterbatasan waktu, kita masuk kepada kajian inti kita. Dalam ayat 33 ini Allah mengatakan, qala ya adamu anbihum bi asmaihim. Jadi sekarang jagoannya ibarat kalau sebuah film, dalam sebuah titik tema utama, yang pertama tadi tidak terbukti, tidak bisa malaikat menyebutkan. Sekarang giliran kamu dengarkan malaikat, apa yang akan disebutkan oleh Adam. Qala ya Adamu ambihum. Hum di situ al asma menandakan bukan hanya kata-kata benda mati. Sekarang kamu kasih tahu mereka itu. Ambihum bi asmaihim falamma ambaahum. Dan ketika terbukti manusia yang diwakili oleh Adam, jadi calon pertama yang akan diturunkan Allah sebagai khalifah, falamma ambaahum bi asmaihim qala, Allah menegaskan kembali, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Nah, sudah aku kasih tahu di situ. Menegaskan Allah kembali bahwa aku maha tahu. Nah, ini penegasan yang kedua beda dengan yang pertama. Yang pertama itu adalah untuk memberitahu, yang kedua untuk penekanan. Nah, kata-kata di sini a'lamu ghaibas samawati wal ard, mengetahui hal-hal yang gaib di langit dan di bumi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi. Kalau manusia kan terbatas, yang sebelum dan sesudah gaib bagi dia, yang sedang gaib juga sama aja. Maka keterbatasan pengetahuan kita itu juga bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya manusia itu tahu seperti yang tidak usah terlalu banyak, ditambah sedikit saja dia mengetahui yang sekarang ada, itu saja manusia itu bukan nikmat. Sekarang kita tahu hanya di sini, yang terjadi di tempat salat kita tadi, kita sudah tidak tahu. itu sudah menjadi bagian dari yang gaib. Tetapi Allah itu tahu. Sekarang yang terjadi di detik ini dimanapun saja terjadi. Yang belum terjadi, yang sudah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ya sebagai konsekuensi setelah diciptakan Adam, diuji kelayakannya sebagai khalifah. Apa kata Allah? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Konflik mulai di sini. Ketika Allah katakan usjudu li Adam, bersujudlah kalian kepada Adam, tidak ada masalah bagi malaikat sebagai makhluk yang tadi bertanya lil isti'lam di sini langsung fasajadu fa ta'qib tanpa memikirkan karena memang formatnya diperintah oke, diperintah oke. Tetapi menariknya di sini illa iblis, ada pengecualian. Ternyata tidak semuanya bersujud kepada malaikat. Illa iblis. Di situ juga ada permasalahan. Semuanya bersujud kecuali iblis. Pertanyaannya, iblis itu bagian dari malaikat atau bukan? Di situ perbedaan ulama, tetapi jumhur ulama mengatakan iblis bukan malaikat. Karena di ayat lain, illa iblis kana minal jin. Ya, iblis itu pendapat yang rajih menurut jumhur ulama termasuk bagian dari jin. Jadi dia makhluk lain bukan malaikat. Nah, jin itu diciptakan dari api. Yang bukan berarti penciptaan dia dari api itu sama dengan penciptaan dari cahaya yang tadi kita katakan. Itu adalah bahan dasar malaikat. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bahwa ketika malaikat itu bersujud, kita enggak usah pakai ini aja ya. Ketika malaikat itu bersujud semuanya tanpa istijabah dari iblis, di situ permulaan adanya dosa besar. Dan dosa besar yang dilakukan iblis itu adalah bukan sembarangan. Boleh jadi, dan itu memang terjadi ya, iblis itu dia taat kepada Allah, mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tetapi permasalahannya adalah karena iblis tidak taat. Jadi nanti kita jangan sampai mengatakan bahwa kita lebih baik dari iblis, orang-orang di antara manusia itu lebih baik dari iblis, itu karena dia lebih santun. Padahal iblis kalau dilihat dari bahasa pertamanya, dia santun. Kenapa nanti dalam dialog, di dalam surat Al-A'raf itu lebih detail, di sini tidak dijelaskan. Iblis itu masih punya etika. Dia menyembah Allah tapi tidak mau mengakui keunggulan makhluk lain. Nah, itu kesombongan di dalam hati itu adalah titik yang akan menyebabkan seseorang nantinya akan menjadi besar dan dia menjadi Tuhan. Karena kesombongan itulah Fir'aun mengaku Tuhan. Karena kesombongan itulah Namrud mengaku Tuhan. Dan manusia yang sombong itu adalah musuh Allah SWT. Maka di sini ketika fase jadu illa iblisa, itu mulai terlihat bahwa nantinya di dalam, bukan hanya dari makhluk-makhluk yang ada, manusia pun nanti akan ada. Tadi kata-kata khalifah yang dipahami malaikat kan ada yang baik, ada yang buruk. Yang kamu jadikan khalifah yang mana? Yang baik atau yang buruk? Nah, nanti pun malaikat ketika manusia ketika dicipta Allah di bumi, itu nanti juga demikian. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang jadi khalifah tentunya adalah yang memenuhi syarat itu. Jadi khalifah tidak semua. Aba. Jadi kata-kata aba wastakbar. Aba itu dia mengingkari. Jadi kalau kita aba itu ayo menghadap ke kanan, dia ke kiri, itu aba. Wastakbar menghadapnya ke kiri bukan karena dia enggak tahu. Dia sudah tahu harusnya menghadap kanan. Jadi ibarat kata gini. Saya kasih tunjuk kamu rumah yang kamu tuju itu nomornya 20. Nah, dia ternyata enggak mau masuk nomor 20. Masuknya nomor 19 atau 21. Kalau dia masuk nomor 19 atau 21 karena mirip, itu bukan aba. Jadi dia memang tidak mau. Ditambah wastakbar, merasa oh enggak layak ini saya sujud. Jadi ada dua di situ. Aba wastakbar. Saya tidak mau sujud ya Rob. Mau ditanya, enggak mau sujud kenapa? Karena harusnya dia tahu bahwa Adam adalah simbol di situ penciptaan Allah dan ketaatan kepadanya itu dengan sujud. Ketika tidak mau itu disebut aba. Wastakbar Karena dikatakan nanti di ayat-ayat lain itu ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Loh, gimana saya sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Saya lebih baik kau ciptakan dari api. Nah, itu disebut dengan istikbar, lebih baik dari orang lain. Makanya kesombongan itu bisa bermula, maaf kita pakai ini aja biar konsentrasi ya. Kesombongan itu bisa bermula ketika kita mengatakan saya lebih baik dari orang lain meskipun itu dalam hati. Kalau diucapkan itu sudah permusuhan. Ketika kita melihat orang banyak orang sholat, oh sholat saya lebih baik. Orang baca Al-Quran, bacaan Quran saya lebih baik. Orang bersedekah, sedekah saya malah lebih berkualitas. Jadi semua yang dilakukan orang itu kalau kita komentari meskipun di dalam hati itu sudah disebut dengan istikbar. Ini perasaan lebih baik dari orang lain. Itu adalah penyakit turunan dari jin ini, dari iblis itu. Nah, sementara sampai di situ, yang ketiga, menariknya Allah mengatakan wa kana minal kafirin. Tidak menyukuri nikmat yang diberikan Allah SWT itu disebut dengan kafir. Dan kafir di sini bukan sekedar kafir. Yang paling besar kekafiran itu menyebabkan kita dikelompokkan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, itu yang harus kita pahami bahwa kita sering mengatakan, ah gak apa-apa kufur nikmat. Terakumulasi bisa menyebabkan kita termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah SWT. Jadi kita jangan meremehkan, loh apa sih yang menyebabkan iblis itu langsung terfonis? Bahwa iblis itu nanti terfonis sebagai makhluk Allah yang akan dimasukkan neraka pertama kalinya. Ya, itu kan karena dosa tadi itu, dosa kesombongan. Nah kembali, setelah Allah muliakan Adam secara personal, dia lebih baik di situ dari jin yang tentunya karena memusuhinya, dan dari malaikat, makhluk Allah yang taat. Karena apanya? Karena ilmunya di situ. Dan ilmu siapa yang beri? Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki nantinya ada khalifah di buminya. Allah muliakan Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, kamu tinggal di surga bersama istri kamu. Nah, di sini ada masalah lagi. Surga yang dijadikan tempat tinggal Nabi Adam itu apakah surga yang di langit atau di bumi? Nah, ini ada permasalahan lagi. Jumhur ulama mengatakan, banyak ya, mengatakan ini di langit. Tapi tidak sedikit yang mengatakan ini di bumi. Kenapa? Surga yang dijadikan tempat tinggal Adam itu tentunya bukan surga yang akan diberikan kepada orang-orang nanti. Karena di sana nanti orang-orang yang akan diberikan nikmat Allah SWT itu surganya adalah mala ainun ra'at wala udunun samiat wala khatara ala qalbil basyar. Surga yang dijanjikan itu kenikmatannya belum pernah terbayangkan, terlihat atau terdengar. Lah sementara ini Adam sudah diberikan fasilitas itu. Istilahnya kan ibarat rumah ini sudah rumah bekas gitu. Betul kan? Nah, makanya lalu ada iskaliat. Ada para ini ya, kalau disebut dengan tafsir Isyari mengatakan itu adalah dikatakan surga adalah surga yang bukan meskipun bukan sesungguhnya disebut dengan jannatu al-azali, al-jannah al-azali. Artinya apa? Yang memasuki ke sana ruhnya saja. Ada yang mengatakan demikian. Oh, tidak. Ada yang memprotesnya bahwa Adam itu hanya sekedar sebuah tempat yang nantinya disediakan oleh Allah untuk orang-orang soleh ketika dia meninggal. Ketika dia meninggal, orang-orang yang soleh meninggal disebut mendapatkan nikmat kubur. Nah, nikmat kubur itu hakikatnya di mana? Itu yang disebut dengan surga. Kan tidak mungkin katakan nikmat kubur ada di dalam tanah. Itu kan fisiknya. Ruhnya kemana? Ruhnya ke surga. Itu yang disebut. Para syuhada ketika meninggal dia langsung disambut oleh burung-burung yang berterbangan, bau yang wangi, menghantarkan ruhnya itu masuk ke dalam surga. Surga yang mana? Belum. Surga itu belum dibuka. Nah, ada pertanyaan berikutnya. Ketika datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga, pintu langit. Nah, itu surga yang mana yang dibuka? Jadi, istilah ini sengaja dibuat demikian karena Allah hanya memberikan permisalan. Masalul jannah. Supaya kita memvisualisasikan diri nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu apa? Itu yang membuat manusia termotivasi untuk berbuat baik. Hakikatnya kita serahkan kepada Allah. Apakah surga yang diberikan Nabi Adam itu sama dengan surga yang nanti ditempati manusia? Kalau Al-Fakir lebih mencontohkan, beda. Bahkan Nabi Adam pun kan ketika masuk, wah ini bukan yang dulu nih. Mana dalilnya? Yang kita tadaburi pekan lalu kan? Ya kan? Apa dalilnya? Ini yang pekan lalu kita. Kullama ruziku minha min samaratil rizqan qalu, apa katanya? Hadzal ladzi ruziqna min qabl. Loh ini kan kemarin tadi pagi barusan kita makan minum teh, ketika dimulai, oh bukan teh yang tadi pagi. Lebih nikmat. Dan itu adalah filosofi kita ketika melakukan sesuatu, jangan jadikan rutinitas yang sama. Salat kita tadi subuh, ini bukan salat seperti halnya salat kemarin. Ramadan kita tahun ini bukan Ramadan yang kemarin. Itu yang diajarkan penduduk surga dan juga Allah kepada kita. Nah, makanya ketika jannah sudah disediakan untuk Adam, wa kula minha rawadan, dan diperintah makan apa saja, haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Ada masalah lagi. Ini sudah bergelombang ya masalahnya. Semuanya silahkan Anda nikmati kecuali satu, ada pohon di situ. Pohon ini jangan didekati, bahasanya jangan didekati ya. Fatakuna minadh dhalimin, karena kalau kamu dekati itu, kamu akan termasuk berbuat zalim, menjadi orang zalim. Ada tamu di rumah saya? Oh, silakan Bapak. Ini ruang tamu, ini tempat buku, maktabah, perpustakaan, ini dapur. Ditunjukkan semua. Silakan Anda boleh jalan-jalan, nanti saya tinggal pergi dengan keluarga saya. Tapi jangan dekati itu satu kamar yang di belakang. Tapi namanya manusia, sifat penasaran itu bukan yang tadi ditunjukkan, tapi itu kenapa? Tidak boleh. Saya tahu, itu sifat penasaran manusia. Dan bisa jadi itu sengaja Allah ciptakan untuk menguji kesabaran manusia. Jadi sebenarnya kita menguji orang pun juga demikian, menguji loyalitas seseorang, ketaatan kepada Allah SWT. Dan itu juga Allah lebih tahu bahwa Adam nantinya tidak akan berhasil, ditambah dengan bisikan setan. Nah, di antara yang menyebabkan Adam tidak sanggup menahan keinginan tahu itu adalah fa'azallahuma syaitan. Gelincirkan, setan gelincirkan anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Mimma kana fi itu lebih umum, bukan hanya sekedar surga. Adam dimuliakan, mendapatkan nikmat, hidupnya tenang. Pada saat sendiri juga luar biasa tenangnya. Tetapi ingat, ketika ada orang dia merasa lebih baik, kemudian tidak mendapatkan posisi, di situ ada penyakit yang kedua. Kalau tadi kan ada penyakit sombong, penyakit lebih baik, penyakit melawan. Kemudian yang kedua, dia tidak mendapatkan posisi, akan lahir penyakit berikutnya, apa itu? Al-hasad. Hasad itu jahat sekali. Dikatakan Nabi Muhammad SAW itu seperti halnya api yang memakan kayu. Kenapa? Hasad itu yang paling ringan, dia kan tidak rela nikmat itu jatuh ke tangan saudaranya. Nanti yang paling dahsyat, yang dia memang bagusnya ke saya. Tapi kalau tidak sanggup, yang penting dia tidak menikmati kenikmatan itu. Hanya dia lakukan segala cara. Hasad itu dahsyatnya di situ. Maka di sini fa'azallahuma, bahasanya digelincirkan. Yang penting mah Adam, ente enggak di surga. Ente enggak diberikan nikmat seperti itu karena saya sudah diusir sama Allah. Nah, ini kembali saya ingin menekankan karena waktu yang pendek, mudah-mudahan nanti bisa kita tambah eksplorasi lagi di pertemuan berikutnya. Fa'azallahuma syaitan itu di dalam surat Al-A'raf terjadi dialog yang cukup panjang dengan Nabi Adam dan syaitan. Ini kembali kepada persepsi kita yang tempo hari kita bicarakan ya. Kita mempersepsikan syaitan itu selalu seram, selalu buruk secara fisik. Kalau kita persepsikan syaitan seperti itu, tidak mungkin Nabi Adam itu tergelincir. Kenapa? Belum didekati udah takut nih. Setan misalnya kalau dia menyeramkan, digambarkan ada tanduknya merah menyala, itu tidak mungkin Nabi Adam mau mendengarkan itu. Karena ketika waqasamahuma innilakuma laminan nasihin. Innilakuma minan nasihin. Saya termasuk orang-orang yang memberikan nasihat kepadamu Adam. Itu tidak mungkin Adam mendengarkan kalau secara tampilan fisiknya setan itu menyeramkan. Betul, di dalam Al-Quran ada beberapa ayat mengatakan setan itu seram. Tetapi pada saat menggoda manusia, tidak mungkin setan itu tampil dengan bentuk penyeram yang sangat menyeramkan itu. Itu harus ada di perform di dalam otak kita, bahwa setan yang mengganggu manusia tidak mungkin dia bentuknya adalah menyeramkan. Kalau kita bisa karena itulah Allah mengatakan selalu kalau ada syaitan itu aduun mubin, musuh yang nyata, kelihatan, padahal tidak pernah kita bertemu setan kan. Tapi ternyata kita ketemu setiap hari, itu berarti nyata. Karena Allah akan mengatakan, betul. Di dalam surat Al-A'raf Allah lagi mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la yarum min haitsu la tarunahum. Mereka itu melihat kita, dia pasukannya melihat kita sementara kita tidak. Makanya kita disuruh al-isti'adzah, karena kekuatan kita terbatas, tetapi kita punya Allah. Makanya sebelum baca Quran isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Belum melakukan kebaikan isti'adzah. Sebelum kita bergaul dengan istri kita isti'adzah. Karena itu tidak terlihat, tetapi kita dengan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi kuat. Nah, dan makanya kata-kata aduun mubin itu berarti ada rahasianya. Allah mengatakan nyata, berarti bisa dilihat. Berarti bisa ketemu. Dan Al-Fakir ulang lagi ya. Kul idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau, apa katanya kemarin? Ila syayatinihim. Loh, berarti bukan setan yang godain, justru manusia maranin itu setan. Berarti ketika dia mengarah ke sana ada sesuatu yang dituju. Nah, itu disebut dengan aduun mubin, musuh yang nyata. Setan itu, mohon maaf, kalau setan itu berada di balik uang yang bukan uang kita. Kita ngelihat ini uang nih, uang lain banget nih hari ini. Nah, supaya kita mungut. Jadilah dia uang haram. Berbentuk proyek. Ini proyek kok saya tertarik gitu. Sementara kita tidak mengkaji ini halal atau tidak. Berbentuk perempuan di jalan. Kita ingin melihat itu yang haram padahal ada yang halal. Berbentuk apa saja jenisnya, atau setan itu bisa berbentuk yang meskipun tidak nyata kemudian menjadi nyata karena semuanya itu sudah dikelilingi dengan bisikan setan itu. Nah, tetapi jangan sekali-kali kita persepsikan bahwa setan itu menyeramkan pada saat dia menggoda kita. Nah, nanti tafsiran lebih banyak jika ada waktu kita bertemu dengan surat Al-A'raf, itu lebih seru di sana. Nah, yang lebih umum di sini fa akhrajahuma mimma kana fi, itu lebih umum daripada surga. Karena sebelum dimasukkan surga mendapatkan kemuliaan. Itu turut jatuh dari yang paling mulia terjatuh kalau melakukan maksiat. Makanya bahasanya kulnah bitu ba'dukum liba, turunlah. Maka di sini diturunkan di bumi. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Di bumi nanti kalian bisa menetap batas waktu tertentu mendapatkan kenikmatan. Nah, pertemuan ini ditutup dengan ayat 37. Kita akan membahas fatalaqa adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah mengajarkan kalimat-kalimat taubat yang dalam surat Al-A'raf termaktub dengan jelas. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalimat sakti atau yang senada dengan itu, pengakuan terhadap kezaliman yang kita akui, kita melemahkan diri kita di depan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi kuat. Dan itu nanti dalam surat Thaha, fa asa adamu rabbahu faghawa. Di situ kata-kata yang disebut dalam surat Thaha itu dahsyat. Maksiat faghawa. Itu maksiat yang sangat dahsyat sekali. Tetapi fajtabahu rabbuhu. Allah justru pilih setelah bermaksiat itu dengan catatan seseorang kalau mampu dan mau dia memperbaiki diri. Jadi Adam itu justru fungsi khalifah yang tadi dibangga-banggakan di depan malaikat. Yang malaikat sempat bertanya, loh ada apa ini? Itu terjadi setelah maksiat ini. Bukan maksiatnya, tetapi setelah Adam kembali kepada nilai fungsi awal yang memuliakan dia. Itu apa? Dia tahu ini kesalahan, segera perbaiki diri. Dan itulah sifat dasar manusia. Manusia itu dia menjadi hebat bukan ketika dia tracknya bagus aja terus. Bisa jadi pada saat dia kemudian tergelincir, perbaiki, itu adalah tolakan yang lebih besar dari itu. Ada Umar, siapa yang tidak tahu Umar masa lalunya, tapi masa lalunya itu terkubur dengan prestasinya. Ada Khalid bin Walid, siapa yang tidak tahu masa lalunya Khalid bin Walid, prestasinya itu mengubur masa lalunya yang buruk. Bahkan hampir semua manusia, siapapun orangnya, hanya Nabi saja yang maksum dari perbuatan dosa besar. Hanya Nabi saja yang dikatakan maksum. Jadi kesalahan yang dilakukan seorang Nabi itu kesalahan yang tidak melukai misi risalahnya. Kesalahan-kesalahan kecil itu wajar. Tetapi selain Nabi Muhammad dan para nabi yang lainnya itu tidak maksum melakukan kesalahan. Tetapi tidak bukan berarti orang-orang yang tidak maksum itu tidak bisa intilak menjadi manusia-manusia yang baik. Nah, sampai di sini insyaallah kita akhiri tadabur ini dengan sebuah kesimpulan. Penciptaan Adam yang tanpa melalui siapa-siapa, karena dia adalah makhluk yang pertama kali, yang seharusnya kita urai karena keterbatasan waktu tidak ada, dari tanah nanti di yang secara fisik bentuknya seperti apa, itu nanti kita urai lebih lanjut. Nah, itu adalah fungsi Allah Subhanahu wa taala memuliakan ketika dia langsung. Maka kalau kita ingin mendapatkan sentuhan-sentuhan langsung itu, sudah ada aturannya. Lakukan kebaikan, perbanyak ibadah sunnah, maka kuntu sam'ahul ladhi. Nah, jadi Allah menjadi pendengaran yang yasma'u bih. yang Allah bisa berfungsi langsung menolong pendengaran kita, penglihatan, tangan kita. Maka ketika sentuhan itu menjadi langsung, kita akan menjadi lebih mulia dari hanya makhluk-makhluk seperti malaikat saja. Itu yang mungkin bisa Al-Faqih sampaikan. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan apa misi khalifah yang dibawa Nabi Adam dan keturunannya, dan bagaimana, apakah ada rekonsiliasi antara jin dan manusia yang kemudian sejak saat itu bermusyawarah, dan di mana posisi malaikat yang dia netral di situ sebenarnya. Karena malaikat itu tidak mendapatkan tambahan informasi, dia tidak bisa memilih, bahkan dalam kasus-kasus tertentu malaikat itu tidak bisa membedakan, dia hanya menilai secara zahir saja. Nah, mudah-mudahan kajian kita di akhir bulan Syaban ini membuka kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran, sehingga pengamalan-pengamalan yang kita lakukan di bulan Ramadan dan juga bulan-bulan yang lainnya itu berdasarkan atas ilmu dan juga hidayah yang diturunkan Allah SWT kepada kita. Marilah kita tutup kajian kita pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.